Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang al-kalam. Apa itu al-kalam? Yaitu kalimat dalam bahasa Arab. Dan juga kita telah membahas jenis-jenis kalimat dalam bahasa Arab atau jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Bahwasanya kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Ada namanya isim, ini kata benda. Kemudian yang kedua ada yang namanya fi'il. Yang pertama tadi isim, kata benda. Yang kedua fi'il, kata kerja. Yang ketiga al-harfu, huruf atau kata bantu. Dan kita telah menjelaskan tentang alamat-alamatnya. Isim ada alamatnya, kata benda ada alamatnya, kata kerja juga ada alamatnya. Dan al-harf, ini kata bantu, ini alamatnya kata para ulama adamul alamah, ya. Tidak mempunyai alamat, tidak mempunyai tanda-tanda. Kalau isim ada tanda-tandanya, ya, kita sudah jelaskan alif lam, wadukhul alif lam, khafat wat tanwin dan seterusnya. Ini kata benda, ya, kemasukan alif lam, kemudian dia di akhirnya dikasih tanwin, kemudian dia bisa diberikan harfu jar, kemudian di harfu jar belakangnya dirubah harokatnya menjadi harokat kasrah pada belakangnya, itulah ciri-ciri isim. Adapun ciri-ciri fi'il, kata kerja, dia bisa kemasukan huruf qad atau huruf sin atau saufa dan seterusnya, itulah menjadi ciri-ciri dari fi'il. Dan ciri-ciri huruf ini tidak bisa kemasukan apapun dari alamat-alamat atau tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Nah, sekarang kita ingin tahu sih apa sih, ya, yang menjadi intisari pembahasan kita hari ini. Intisari pembahasan kita hari ini itu merupakan intisari pembahasan kitab lughah, ya, atau yang kita kenal dengan nahwu. Ini pembahasan tentang i'rab, ya. Pembahasan tentang al-i'rab. Dan bahwasanya, ya, bahasa Arab, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya yakni dengan al-i'rab tadi, ya. Kita akan mengenal apa itu i'rab. Bahwasanya qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata pengarang rahimahullahu taala, babul i'rab, ya. Bab tentang al-i'rab. Apa itu al-i'rab? Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alayha lafdan aw taqdiran. Ya. Yang dimaukan di sini dengan i'rab adalah perubahan akhir-akhir dari suatu kata dikarenakan perubahan amil-amil yang masuk terhadap kata tadi, ya. Jadi ada nanti amil yang merubah akhiran kata tadi, ya. Baik secara lafadz, ya, kelihatan pelafatannya, ya, maupun secara tersembunyi, ya. Yang dimaukan di sini, ya, kata para ulama nahwiyin, yang berubah akhiran pada kata tadi bukan huruf dari kata tadi, ya. Bukan misalkan jaa zaidun berubah jadi jaa zaigun. Ya. Bukan zaidun berubah jadi zaigun, tapi yang dimaukan nanti berubah harokat akhirannya. Ya. Seperti yang pertama kita contohkan jaa zaidun. Ya. Zaidun akhirannya apa? Ini dhammah. Ya. Atau dalam i'rabnya dia dalam keadaan marfu'. Ya. Marfu'. Marfu' ini dia merupakan suatu tanda dari dhammah ataupun yang menggantikan dhammah. Ya. Marfu' namanya. Nanti kan jelaskan nanti apa itu hukum marfu' atau rafa'. Nah, zaidun ini yang saya dhammah tadi bisa berubah dia. Ya. Jadi bukan katanya berubah, ya, salah satu hurufnya yang berubah pada akhir kata tadi, tetapi kata para ulama nahwiyin yang dimaukan berubah tadi adalah harokatnya, ya. Seperti jaa zaidun berubah menjadi ra'aitu zaidan. Loh, kok bisa? Ya. Ra'aitu zaidan, jaa zaidun. Ra'aitu zaidan. Ya. Jadi di sini kita telah mengetahui bahwasanya zaidun yang saya dhammah bisa berubah harokatnya menjadi fathah, ya. Ra'aitu zaidan. Dikenakan kenapa? Karena amil yang masuk tadi, ya. Kalau jaa zaidun ini ada amilnya. Nanti kita akan menjelaskan apa itu amil. Ya. Ini amil jaa, ya. Kemudian ra'aitu, ya. Ini beda juga amilnya. Ya. Ra'aitu zaidan, ya. Asalnya tadi zaidun berubah menjadi zaidan. Dan kita ketahui di sini inilah yang dimaukan dari perubahan dari akhir-akhir suatu kata tadi, ya. Perubahan akhirnya bukan perubahan hurufnya, ya, huruf akhirannya, ya. Jadi jangan salah difahami, berubah akhir-akhir kalimatnya bukan yang dimaukan oleh para ulama nahwiyin ini. Yang dimaukan dengan arti i'rab tadi adalah berubah, ya, akhiran katanya tadi, tapi yang berubah apa? Harokat pada akhir kata tadi, ya. Dia bisa berubah jadi dhammah, bisa berubah jadi fathah, bisa berubah jadi kasrah, ya. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, ya. Dan asal, ya, asalnya kata para ulama dari isim ini asalnya dia dhammah. Ya, asalnya dia rofa', ya, asalnya dia dhammah. Kemudian, ya, berubah, ya, dikarenakan perbedaan awamil, ya. Di sini kita jelaskan bahwasanya perubahan tadi, ya, dikarenakan masuknya awamil-awamil min amil, ya, berubah karena masuknya amil-amil, ya. Awamil ini karena ulama sebagainya menyebutkan alat, ya, yaitu alat yang bisa, ya, menjadikan sesuatu tadi yang asalnya dhammah berubah menjadi fathah atau berubah menjadi kasrah, ya, ataupun yang menggantikan dhammah atau yang menggantikan fathah atau yang menggantikan kasrah. Jadi tidak semuanya nanti, ya, ada dhammah, tidak semuanya ada fathah, tidak semuanya ada kasrah, tetapi ada juga yang menggantikan dhammah, ya, sebagai pengganti dhammah. Ada nanti. Sabar. Ada juga nanti pengganti fathah, ya. Dan ada juga nanti yang menggantikan kasroh, ya. Di sini, ya, kita akan mengetahui, ya, bahwasanya, ya, amil tadi, ya, bisa dia berbentuk fi'il, ya, ya, seperti apa? Ja'a Zaidun, ya, ja'a Zaidun, ya. Ketika amil fi'il tadi, ya, masuk kepada Zaidun, ya, dia menjadikan Zaidun tadi hukumnya rafa', ya. Kemasukan fi'il, maka Zaidun tadi berubah kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il tadi, atau pelaku dari fi'il tadi, ya. Jadi setiap pelaku dari perbuatan, suatu perbuatan, dia dihukumi sebagai rafa', ya. Nanti kita akan menjelaskan juga, ya, ada namanya fa'il, ya. Dan fa'il ini selama-lamanya dia itu hukumnya marfu', atau hukumnya dhammah, dan yang menggantikan dhammah, ya, selama-lamanya. Kemudian ada juga, ya, ya, kemasukan maf'uliyah, ya. Dia tadi yang asalnya tadi sebagai fa'il, ya, si Zaidun tadi sebagai fa'il, dia juga karena kemasukan amil tadi berubah dia hukumnya sebagai maf'uliyah, maf'ul, ya, atau yang kita sebut sebagai objek, ya, ya. Ini kemasukan fi'il dan fa'il, ya. Jika Zaidun tadi kemasukan fi'il dan fa'il, contohnya apa tadi? Ra'aitu, ya. Ra'aitu ini artinya aku melihat, ya. Aku ini fa'ilnya, pelakunya. Ra'aitu, aku melihat, melihat ini, atau ra'a ini fi'ilnya. Nah, sedangkan Zaidun tadi, Zaidun tadi ketika asal hukumnya Zaidun tadi, ya, dia dhammah, ya, asal hukumnya isim tadi dhammah, ketika kemasukan fi'il dan fa'il, maka dia harus difathah. Karena apa? Karena kedudukannya sekarang dia bukan sebagai fa'il lagi, bukan sebagai pelaku lagi, tetapi sebagai objek, ya, yang dikenakan perbuatan, ya. Aku melihat Zaidun, ya, aku melihat Zaidan, ya. Jadi Zaidan tadi, ya, yang asalnya dia Zaidun berubah menjadi Zaidan karena maf'uliyah, ya. Karena sekarang kedudukannya dia sebagai objek. Nah, di dalam bahasa Arab, semua yang dijadikan objek atau jadikan maf'ul, maka dia hukumnya mansub, ya, atau nasab, atau fathah dan yang menggantikannya, ya, diganti dia dengan fathah. Inilah contoh-contoh dari amil tadi, ya. Amil tadi apa? Suatu alat, ya, yang dia bisa, ya, merubah keadaan, kedudukan sesuatu, ya. Baik itu isim, baik itu fi'il, ya. Dia akan merubah kedudukan isim tadi, bisa dia berubah menjadi rafa', ya, kedudukannya sebagai marfu', atau juga kedudukannya sebagai penasab, atau juga kedudukannya sebagai jar, ya. Jadi kalau dhammah ini rafa', dhamma dan selainnya yang menggantikannya ini namanya rafa'. Adapun nasab ini namanya fathah dan yang menggantikannya. Adapun jar atau khafat dalam pendapat yang lain ini yang menggantikan huruf-huruf atau harokat kasrah, ya. Sudah pahami ya? Namanya dhammah, fathah, kasrah ini dhammah itu yang akadnya kayak waw. Ya. Kalau fathah yang di atas, kalau kasrah yang di bawah. Jadi dhammah, fathah dan kasrah. Ya. Likhtilafil awamil dakhilati, ya. Berubahnya akhir-akhir suatu kalimat atau suatu kata dikarenakan perubahan amil-amil yang masuk kepada kalimat tadi, ya. Baik secara lafaz, ya. Nah, baik secara lafdzon. Lafdzon ini artinya terlihat, terlafadzkan, ya. Lafdzon. Ya. Ja'a Zaidun. Jelas kelihatan ada dhammahnya atau kelihatan sesuatu yang menggantikan dhammah, nanti kita akan menjelaskannya. Adapun juga secara takdiron. Ya. Secara takdiron. Ya. Adapun lafdzon kata para ulama nahwiyin, yang namanya lafaz tadi ma la yamna'u min nutqi bihi mani', ya. Ini yang namanya lafaz tadi. Apa saja, ya, yang tidak bisa menghalangi dari pengucapannya sesuatu penghalang pun, ya. Tidak akan bisa menghalangi pengucapannya dari suatu penghalang pun, ya. Jadi dia bisa terucapkan, ya. Terucapkan dikarenakan tidak ada penghalangnya. Ya, nanti penghalangnya tadi ada beberapa macam juga. Ya. Adapun takdiron, ya, yang tersembunyi, ya. Maksudnya tadi apa? Ma yamna'u min talafudzi bihi mani'un min ta'adzurin aw istithqalin aw munasibatin. Ya. Jadi kalau takdiran ini apa saja yang menghalangi dari dilafadzkannya akhir suatu kalimat tadi, ya. Akhir suatu kalimat tadi dia akan terhalangi pengucapannya dikarenakan ada sebabnya. Yang pertama kata para ulama nawin dari ta'adzur. Ya. Ta'adzur ini namanya nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua al-istithqal, ya. Al-istithqal. Kenapa? Karena merasa berat. Au munasibah, au munasabatin. Karena kan untuk menyesuaikan keadaan, ya. Ta'adzur ini ada namanya kita sebutkan biasanya karena apa? Karena dia kemasukan alif maksurah di akhirannya atau kita bilang alif bengkok. Ya. Jadi dia ada udzurnya ta'adzur, ya. Tidak bisa dia diharokati namanya alif bengkok selama-lamanya dia sukun, ya. Maka inilah, ya, dalam ilmu tajwid yang namanya alif berbeda dengan hamzah, ya. Kalau alif selama-lamanya dia sukun, mau alif lurus kah, mau alif bengkok kah, mau alif apa saja, selama-lamanya dia sukun, namanya alif. Ya. Adapun hamzah dia berharokat. Nah, sekarang kita akan mendapatkan contoh kalimat dari ta'adzur tadi. Ya, dikarenakan dia akhirnya atau akhirannya dia ini ada alif bengkoknya. Ya, sebutkan yadu'u al-fata. Ya, al-fata. Jadi fata. Terakhirnya fata alif bengkok, ya. Jadi kita membacanya kalau dibaca menurut Al-Qur'an dibaca jadi dua harokat, ya. Tapi kalau bahasa Arab, ya, tidak kelihatan menjadi dua harokat, ya. Yadu'u al-fata. Ya. Yadu'u al-fata. Jadi tidak bisa, ya. Sebutkan, ya. Yadu'u al-fa yadu'u al atau yadu'u fatayun, ya. Atau al-fatayu. Tidak bisa dia diharokati dhammah. Ya, kenapa? Karena di alif. ya. Alif bengkok, ya. Selama-lamanya apa? Alif tadi dia sukun. Ini namanya ta'dzur, ya. Yang akhirannya ada alif bengkoknya atau yang dikenal ulama dengan alif maksurah. Kemudian au istisqal atau karena berat. Ya. Oh, tadi itu contohnya fata kan? Enggak bisa disebut fataun atau al-fata'u, tidak bisa, ya, karena alif dia selama-lamanya dia sukun. Sekarang kita masuk yang al-istithqal, ya. Ini yang akhirnya ada ya mangkus, al-ya mangkus, ya. Ya yang naqis, ya. Ya mangkus, ya. Contohnya yad'u al-qadi, ya. Al-qadi ada ya terakhirnya, ya sukun, ya. Jadi kalau orang Arab, ya, ketika ada huruf kasrah, ya, sebelum ya, maka ya tadi tidak bakal mereka baca, tidak bakal mereka baca hurufnya al-qadiyu atau qadiyun. Kenapa? Karena mereka merasa berat lidahnya. Oleh karenanya ulama menyebutnya di sini al-istithqal, karena berat menyebutannya ini. Ulama Arab menyebutkan ini karena apa? Karena memang orang-orang Arab baik di zaman dahulu dan di zaman sekarang tidak mau mengucapkan dengan memberat-beratkan kata. Ya. Tidak mau mereka menyebutkan al-qadiyu. Ya. Qadiyun, tidak mau, langsung sukun saja terakhirnya al-qadi, ya, atau qadi, ya, qadi, atau sebagian menyebutnya juga bisa qadin, ya, sebagian menyebutkannya qadin, ya, qadi, ya, ini mereka. Nah, sekarang yang pertama alif maksurah, ya, al-fata, kemudian al-qadi, kedua-duanya ini tidak bisa dilafadzkan harokatnya. Oleh karenanya dia secara takdir, secara tersembunyi, ya, bahwasanya dia ini juga kedudukannya dalam kedudukan rafa, yang artinya apa? Dhammah atau yang menggantikannya kedudukannya. Kemudian yang terakhir tadi ada namanya munasabah, ya, karena untuk menyesuaikan, ya, yadu al-fata, ya, yang pertama yadu al-fata artinya fata memanggil seorang anak laki-laki atau pemuda laki-laki sedang memanggil. Yadu al-qadi, ya, seorang qadi atau seorang hakim sedang memanggil atau akan memanggil. Sedangkan yang ketiga nanti namanya ada yad'u gulami, ya. Yad'u gulami. Gulami. Jadi ini ada dua isim padahal, ya. Gulami, ya. Yang pertama budak, kemudian ini gulam, kemudian ada ya mutakallim namanya. Ya. Ya yang dia menjadikan kepemilikan budak tadi. Maksudnya apa? Budakku, ya. Budakku sedang memanggil atau akan memanggil. Jadi sini diketahui bahwasanya, ya, tiga kalimat tadi al-fata, ini alif bengkok, al-qadi ya mangkus, kemudian gulami, ya, kemasukan ya mutakallim, ya, gulami, ya. Tidak mungkin gulamuyi, tidak mungkin, ya. Asalnya gulamun, tapi kemasukan ya mutakallim, ya, sukunnya ya mutakallim, ya, merubah yang asalnya gulamui menjadi gulami, ya, dikarenakan apa? Untuk menyesuaikan kalimat, ya, menyesuaikan kalimat, ya. Memang ada bahasa Arab Amiyah, ya, ada namanya. Kalau kita manggil Abi, ya. Mereka manggilnya abuy. Ya. Jangan heran nanti. Kok bisa? Ya, karena ini bahasa Arab amiyah, ya. Makanya ini kalau kita bahasa Arab yang fasih, yang fusahnya, ya, harus menyebutkan abi, ya, atau gulami. Ya, mungkin aja nanti ada gulamui, ya. Dikarenakan bahasa Arab tadi amiyah, ya. Padahal seharusnya yang benar dia itu munasabah. Karena ya tadi, ya, sesuainya dengan kasrah, ya, enak mengucapkan dengan kasrah, maka digantilah harokat gulamu tadi, gulamun tadi, gulamu tadi, harokat dhammah menjadi kasrah, ya, dikarenakan apa? Untuk menyesuaikan kalimatnya tadi, ya. Faham ini? Jadi kita disebutkan dalam kalimat nanti yadu al-fata wal-qadi wal-qadi wal-wagulami, ini semuanya akhirannya tidak bisa kita menentukannya apakah dhammah, apakah fathah, apakah kasrah, tetapi dia bisa kita tentukan dengan melihat kedudukannya. Kedudukan mereka ini sebagai fa'il berarti dia menduduki kedudukan rofa, ya, atau dhammah, tetapi dhammahnya tadi apa? Takdiron. Dhammahnya secara takdir saja, secara tersembunyi saja, tidak bisa dilafadkan karena tiga penyebab tadi. Yang pertama at-ta'adzur, yang kedua al-istithqal, yang ketiga munasabah. At-ta'adzur tadi sifatnya akhirannya alif maksurah atau alif bengkok. Kalau al-istithqal tadi akhirannya ya mangkus. Kalau munasabah tadi dia kemasukan ya mutakallim. Ya, mudah-mudahan ini mudah-mudahan bisa difahami. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.